بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa kembali berjumpa di majelis yang mulia ini, barakallahu fikum, tanpa ada halangan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khalafatina auzakumullah. Pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih melanjutkan bab kasratu turkil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Nah, barakafikum. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah al-thalis anhu qala, dalil yang ketiga, yakni dalil dari hadis An-Nabawi tentang ini, anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Uribat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Diperlihatkan kepadaku macam-macam amalan umatku, yang baik dan yang jelek. Fawajattu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Maka aku jumpai termasuk amalan umatku yang terbaik ialah gangguan-gangguan yang disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapati termasuk amalan umatku yang jelek ialah ludah yang ada di masjid yang tidak ditimbun dengan tanah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwanabituna a'zakumullah, kita bisa mengetahui bahwa amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan dalam Islam itu banyak macamnya. Nah, di antara amalan yang mendatangkan kebaikan dalam Islam yang dianggap remeh oleh manusia tapi termasuk bentuk kebaikan dalam Islam ialah menyingkirkan segala gangguan dari jalan, baik berupa batu batu besar di jalan, kemudian dipinggirkan, atau berupa duri. Misalkan ada pohon berduri yang kemudian rantingnya berjatuhan di jalan, disingkirkan. Atau paku. Ya. Banyak pakunya. Nah, diambil pakunya, disingkirkan. Nah, atau pecahan kaca. Orang naik motor, kemudian bawa piring, jatuh, pecah piringnya, disingkirkan pecahan-pecahan kaca itu. Maka ini termasuk bentuk amalan yang dianggap remeh oleh sebagian manusia, tapi ternyata termasuk min mahasini amali hadil ummah, amalan yang baik bagi umat ini, menunjukkan umat ini bukan umat yang cuek, tapi umat yang peka terhadap keadaan sekitarnya. Ya, ada batu di jalan, dia langsung berpikir, ini kalau gak disingkirkan, ada motor lewat, kondisi gelap, tabrak, bisa jatuh. Ya, nah, atau ini banyak paku berserakan, ini bisa berbahaya untuk para pengendara motor dan mobil. Nah, tusuk paku bisa kembos rodanya, ya, depannya. Nah, barakafikum. Dan masih banyak yang lain. Kemudian ya orang betina azakumullah, dalam hadis ini juga menunjukkan tentang adanya larangan meludah di dalam masjid, kemudian dibuang di dalam masjid itu juga. Nah, kenapa saya sampaikan tambahannya? Karena ada ya mungkin masjid ada jendelanya, ada yang meludah dalam masjid tapi kemudian dilemparkan keluar, ya. Ini enggak masalah. Misalkan di belakang masjid itu tambak atau sungai gitu ya, atau sawah. Ada jamaah yang meludah dari dalam masjid diarahkan ke sawah itu atau sungai itu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah ialah kalau dia meludah kemudian ludahnya dibuang di dalam masjid, maka ini termasuk dosa dan termasuk bentuk kejelekan yang harus dihindari oleh umat Islam. Samping kurang sopan, menunjukkan primitif, ya. Yang kedua juga jorok, ya, tidak memperhatikan kebersihan dan keindahan. Walaupun ludah itu tidak najis. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kafarat bagi mereka yang meludah di masjid ialah menghilangkan ludah tersebut. Jika masjidnya berupa tanah liat, maka dengan cara ditimbun. Tapi kalau masjidnya sudah bentuknya keramik seperti ini, kalau ditimbun pakai pasir atau tanah, tambah kotor masjidnya. Diusap pakai tisu, kemudian dipel pakai superpel. Nah, atau yang semisalnya. Intinya ialah kafarat bagi orang yang meludah di dalam masjid, yang dibuang di dalam masjid itu juga ialah menghilangkan zat ludah tadi. Lalu bagaimana kalau orang itu termasuk tipe manusia yang tidak bisa menahan ludah dalam waktu yang cukup lama? dalam keadaan dia sedang sholat. Barakallahu fikum. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini ludahnya pengen keluar. Dia enggak bisa menahan sampai salam. Barakallahu fikum. Apakah boleh dia meludah saat itu? Karena kalau enggak meludah, dia enggak konsentrasi sholatnya, enggak khusyuk. Dia mikir ludahnya mau disemprotkan kemana. Nah. Maka Islam memberi keringanan bagi mereka-mereka yang tidak mampu menahan ludahnya ketika sedang sholat untuk merudah di bagian kirinya. Ya, nah, barakallahu fikum. Bagi yang sholat di masjid yang masih terhadiat, ya, kemudian ditimbun. Tapi kalau nggak bisa ditimbun seperti itu, maka dia boleh merudah. Nah, kemudian disemprotkan ke bajunya. Ya, nah, ke jubah. Ya. Taib. Enggak najis. Ya, nah. Tapi dalam kondisi apa ini? Kondisi sedang apa ini? Sholat. Kalau di luar sholat ya keluarlah sebentar ya untuk berludah. Nah, lain kali kalau memang sudah tahu dia termasuk jenis manusia yang tidak bisa menahan ludah, bawalah tisu di kantong baju atau di saku baju ya. Nah, ketika mau ludah, nah, nanti tisunya dimasukkan lagi kantongnya ya, terbawa sapu tangan ya. Ini lebih rapi, lebih bersih, lebih tertib. Barakallahu. Wa wajadtu fi masawi amali annu kha'a takunu fi masjid. Aku dapati termasuk amalan yang jelek dari umatku ialah ludah yang ada di dalam masjid. La tudfan, yang tidak di apa namanya, ditutup atau diuruk atau ditanam ya. Barakofik. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan agar kita tidak meremehkan amalan kebaikan walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Nyingkirkan gangguan dari jalan, gak butuh biaya. Batu disingkirkan, selesai. Atau paku di tengah-tengah jalan diambil, diamankan. Dah, gak terlalu banyak mikir. Tinggal disingkirkan saja ya. Tapi jangan diremehkan, karena itu ternyata maslahatnya besar, manfaatnya banyak, sehingga pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan disyariatkan kita untuk menjaga kerapian dan kebersihan masjid. Jadi masjid itu bukan tempat sampah, bukan pembuangan sampah, bukan tempat meludah, bukan tempat pembuang lidi udah ya, bukan tempat membuang kotoran. Masjid itu tempat yang harus dijaga kerapian dan kebersihannya. Nah, jangan dipakai untuk membuang kuku. Nah, ya, biasanya orang suka gigit kukunya. Ya, masjid buang kuku. Nah, nggak boleh ya. Atau membuang upil. Upil itu ya kotoran hidungnya. Nah ya. Nah, boleh. Nah. Atau membuang kulit kaki dan kulit tangannya. Untuk ada kulit kaki, kulit tangan. itu ngelupas. Ya. Nah, jangan pula dipakai untuk membuang rambutnya atau kutunya. Barakallahu. Kalau masalah-masalah yang kecil itu saja enggak boleh dilakukan, apalagi membuang sesuatu yang lebih besar kotorannya. Enggak boleh. Barakallahu. Kalau kita saja menjaga kebersihan rumah, maka menjaga kebersihan masjid ini lebih layak. Barakallahu. Selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Arabi, dalil yang keempat, anhu. Ini juga dari siapa ini? Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Anna nasan qalu, bahwa sungguhnya sebagian manusia ada yang berkata, ya Rasulullah, dhaba al-dusur bil-ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya dan berduit, mereka memborong banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka bisa sholat seperti kita juga bisa sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka bisa puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan apa ini? Kelebihan hartanya. Sementara kita tidak. Ya. Sholat sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa, tapi mereka orang-orang yang kaya dan berduit bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Sementara kita tak bisa. Qala Rasulullah bersabda, awalaisa qad jala Allahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang sudah kalian gunakan untuk sedekah dengan selain harta? Ya. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu selain harta yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih nilainya sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid walhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintah untuk berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang dari kemungkaran juga sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah. Nah, hubungan kalian dengan istri kalian juga sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayat ya haduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah benar salah seorang dari kita mendatangi syahwatnya kemudian berpahala? Qala ra'aitum law wada'a fi haram akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana menurut kalian kalau dia melampiaskan syahwatnya ke dalam perkara yang diharamkan, apakah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Demikianlah kalau dilampiaskan ke yang halal syahwatnya, maka dia dapat apa ini? pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barakafikum. Hadis yang mulia ini, ikhwan abidina azakumullah, jika dikaitkan dengan bab yang sedang kita pelajari, cukup jelas bahwa banyak sekali amalan-amalan yang dalam Islam bisa mendatangkan kebaikan. Bisa sholat, bisa berbentuk puasa, bisa berbentuk sedekah, bahkan bisa sedekah dengan selain harta, baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan masya Allah ya, melampiaskan sahwatnya kepada istrinya yang halal juga dinilai sebagai apa ini? Sedekah. Nah, kalau enggak bisa itu ya ini type sedekah dengan harta enggak punya ya sudah sedekahlah dengan apa ini? Istri kalian. Ya, nah, begitu. Jadi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dilampiaskan syahwatnya ke wanita-wanita yang diharamkan, malah menabung dosa. Ya, nah, begitu. Jadi banyak sekali jalan-jalan kebaikan dalam Islam. Ya, mau tiap hari silakan, itu hak suami istri. Ya, sedekah tiap hari enggak masalah, tapi jangan overdosis. Ya, nah, kalau overdosis, ya, nah, itu malah membahayakan kedua belah pihak. Barakallahu'alaikum. Ya, standarnya ialah menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya, nah, setidaknya kita tahu ternyata dalam urusan seperti itu saja dalam Islam, kalau niatnya baik untuk menghindari diri dari perbuatan yang diharamkan sudah dinilai sedekah. Nah, kalau benar itu dinilai sedekah, maka faktir fi sedekah, perbanyak sedekahnya. Ya, enggak masalah. Barakallahu. Nah, kalau istrinya satu, sedekahnya satu. Istrinya empat, sedekahnya empat. Nah, ya, nah, begitu. Itu keutamaan bagi mereka yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ta'adud yang syar'i. Nah, yang syar'i dengan adab-adab yang syar'i dan tanggung jawab yang apa ini? Syar'i pula. Nah, sehingga dia bisa bersedekah dengan istri yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang punya istri cuma satu. Ya, nah, fakofiku yang sa'i, ya, nah, jadi mereka-mereka yang ta'adud itu hendaknya memberi contoh yang baik, ya, fakofiku memberi contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga yang baik. Saya ta'adud 4, tapi rumah tangga kami alhamdulillah rukun, bahagia. Nah, saling ta'awun sesama istri, ya. Nah, tidak saling tawuran. Anak-anaknya juga enggak terbengkalai, istrinya juga semuanya diperhatikan. Barakallahu fikum. Baik jasmani maupun rohani. Itulah sebabnya mengapa kita itu gak bisa mengejar amal kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Nah, untuk yang urusan satu ini aja kita gak bisa. Nah, beliau boleh lebih dari 4 istrinya, kita cuma apa ini? 4. Jadi kalau urusan sedekah dalam itu saja sudah enggak bisa mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditambah lagi kekuatan beliau itu berkali-kali lipat laki-laki dewasa biasa. Beliau sanggup menggilir semua istrinya yang lebih dari empat itu dalam satu malam. Berapa sedekahnya? Nah, urusan ini saja kalah ya. Karena begini, azakumullah, yang kita ambil sebagai ibrah bukan itunya, tapi sedekahnya. Bahwa Islam itu sangat mudah dan sangat memberi banyak fasilitas kepada umatnya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau enggak bisa yang itu, yang ini, begitu. Kalau yang sudah tua-tua, yang sudah enggak punya kemampuan untuk itu, ya jangan yang itu. Ya, yang lain. Apa itu? Ya baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Kuat enggak? Kuat. Masa baca tasbih enggak kuat, ya? Nah. Barakallahu'alaikum. Baca takbir, Allahu Akbar. Kuat enggak? Kuat. Barakallahu'alaikum, ya? Nah, insyaallah alhamdulillah gampang. Tapi itu ya. Nah. Jadi jangan disamakan yang tua sama yang muda. Jadi Islam itu agama yang luas, mudah dan sangat memperhatikan keadaan apa ini? Umatnya. Dalam hari ini juga ada dapat faedah yang lain. Dianjurkan bagi kita untuk munafasah ala fi'lil khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya. Sebagaimana sebagian sahabat yang tidak berharta, yang termasuk fuqara wal masakin, mereka ingin terus berlomba dalam kebaikan, gak mau kalah sama yang lain, sehingga mereka menyampaikan keadaan mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemudian memelas-melas minta bantuan kepada beliau dalam masalah harta, bukan. Mereka hanya iri dengan orang-orang yang berduit karena mereka bisa bersodako dengan sisa dan kelebihan hartanya, sementara orang fakir dan miskin tidak mampu. Nah, jadi mereka tidak menginginkan harta yang banyak itu kecuali untuk apa? Sodako. Itu menunjukkan bahwa mereka ini memiliki semangat munafasah ala fi'lil khairat, semangat untuk bersaing dan berlomba dalam berbuat kebaikan. Nah, ini bedanya ahlu dunia dan ahlu akhirah. Beda abna'ul dunia dan abna'ul akhirah. Anak-anak dunia dan anak-anak akhirat. Kalau anak-anak dunia itu al-munafasah ala dunia wa ma fiha, bersaing dalam urusan dunia dan yang ada di atasnya. Ya. Wah, ini sukses usaha itu, dia pun bersaing. Niru. Ya. Kalau dia sudah sukses, padahal modalnya terbatas, mengapa saya tidak bisa? Modal saya lebih banyak. Bersaing. Bersaing untuk merebut konsumen. Bersaing untuk memasarkan barang dagangan. Berlomba-lomba. Ya, siapa yang lebih cepat kayanya? Ya, namanya abna'ud dunya. Enggak mau kalah, ya. Temannya bisa beli mobil, ya. Pajero. Pajero Sport. Dia enggak mau kalah. Ya, dia beli mobil yang lebih cepat daripada Pajero Sport. Apa itu? Messi. Ya. Lebih cepat ya. Terus bersaing, itu namanya abna'ud dunia. Tapi kan abna'ul akhirah itu bersaing dengan apa ini? yang lain dalam hal amalan akhirat. Waduh, temanku sudah khatam baca Al-Quran dalam sebulan 3 kali. Saya harus lebih bisa daripada itu. Wah, temanku sekarang sudah bisa baca kitab, aku belum, tak kejar dia. Wah, temanku dia bisa apa, Pak? Rajin ta'limnya. Halako sana, halako sini bisa jatangi. Aku cuma bisa satu halako. Nah, tambah. Kejar. Begitu. Ya. Begitu. Namanya apa ini? Abna'ul akhir. Seperti mana yang dermah di sini? Waduh, orang kaya. Enak ya. Dia bisa sedekah dengan sisa hartanya. Kita-kita yang miskin, gak bisa. Ah, gimana caranya supaya bisa ngejar orang kaya tadi dalam keadaan tidak pakai harta? Lapor sama Rasulullah. Rasulullah, orang kaya bisa sholat seperti kita, bisa puasa seperti kita, tapi mereka bisa bersedekah dengan hartanya, sementara kita tidak bisa. Bagaimana ini, wahai Rasulullah? Oh, gampang. Ada sedekah selain harta. Ayo, kalian banyak-banyak baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, dan banyak-banyak apa ini. Nah, bersedekah dengan istri kalian. Ya. Nah. Kejar orang kaya tadi. Nah, dalam riwayat yang lain ternyata orang-orang yang kaya tadi itu dengar hadis ini, ya. Ikut-ikutan baca tasbih, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tambah lagi. Ya, kalau orang miskin enggak mampu taatlah. Nah, kami yang kaya bisa langsung 4. Nah, akhirnya yang miskin-miskin pun datang lagi sama Rasulullah. Wa Rasulullah, mereka tahu apa yang kita lakukan, begitu ya. Maka jawabannya apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi tidak semua orang kaya seperti itu. Barakofikum. Itu hanya orang kaya yang pandai bersyukur. Jangan khawatir, mereka jarang. Ini orang-orang kayanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi yang miskin dan yang kaya dari kalangan sahabat itu bersaing, ya, dalam hal apa ini? Amal-amal kebaikan. Mereka itulah abna'ul akhirah. Sehingga para ulama salaf sering berpesan kepada kita, kalau kalian tidak mampu bersaing dalam urusan dunia dengan abna'ul dunia, maka saingi mereka dengan memperbanyak amalan akhirat. Mau saingan beli mobil yang canggih-canggih gak mampu. Nah, koleksi mobilnya sudah sampai ratusan mobil. Nah, mobil mewah. Nah, tidak mampu bersaing dalam perusahaan itu, ya sudah, perbanyaklah mobil kalian. Aku perbanyak amalanku, ya. Nah, banyak sholat, banyak puasa, perbanyak tasbih, istighfar, tahlil, ya. Nah, seperti itu. Ya, jangan kemudian apa ini? Hanya melomoh saja, kemudian apa ini? Gigit jari. Aku pengen. Ya, demikian. Ya, kalau kita melihat anak-anak dunia berlomba-lomba untuk bersaing dalam dunia, maka saingi mereka dengan perbanyak apa ini? Amalan akhir. Nah, barakallahu fikum. Dalam hal ini juga terdapat faedah yang lain. Barakallahu fikum. Disyariatkan bagi seorang mufti atau murabbi untuk bijaksana dalam menyampaikan fatwa atau bimbingannya. Jadi kalau berfatwa tidak hanya menyampaikan ini halal, ini haram, tapi ada tambahannya. Yang mana tambahannya itu ialah mengarahkan kepada yang bertanya. Nah, ini memang halal, tapi sebaiknya jangan dilakukan, ya. Pilih yang lain saja. Ini haram. Nah, sebaiknya engkau meninggalkannya. Barakafikum. Dengan cara seperti ini, gitu, ya. Termasuk merabi yang pijak ke sana juga demikian. Dalam memberi tarbiyah harus melihat ini orang miskin atau kaya, ya. Ini orang mampu atau orang yang tidak mampu. Ini orangnya cerdas atau orangnya ya, kurang cerdas. Dilihat. Ini orangnya mentalnya berani atau mental tempe. Mental yang suka cegean ya, orang pucat atau apa. Itu harus bisa dibedakan. Demikianlah Rasulullah melihat orang-orang miskin mengadu pada beliau tentang orang-orang kaya yang bisa bersedekah dengan sisa hartanya. Rasulullah tidak kemudian ya salamu sendiri kamu miskin. Enggak begitu ya. Oh gampang, perbanyaklah kalian untuk sedekah dengan selain harta, ya, supaya bisa bersaing dengan orang kaya itu, nah, ya. Termasuk ketika tahu orang kaya tadi sama-sama bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang miskin dalam masalah ini, beliau juga menjawab dengan bijaksana, ya. Wah, itu kalau itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti mereka itu memang Allah kehendaki dapat karunia, ya. Tapi tidak sama, tidak semua, ya. Kebanyakan orang kaya itu lalai, ya. Kebanyakan orang kaya itu apa ini? Lalai. Barakafikum. Baik, barakafikum. Kita lanjutkan faedah hadis berikutnya. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, dijelaskan tentang dua macam manusia yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah ghaniyun syakir, orang kaya yang pandai bersyukur. Dan yang kedua ialah fakirun sabir, orang miskin yang sabar. Nah, barakafikum. Jadi manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Dan mereka yang mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ialah kaya yang bersyukur dan miskin yang sabar. Namun mana yang lebih utama di antara dua manusia ini? Ghaniyun syakir ataukah fakirun sabir? Orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar? Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Uddatus Sabirin menjelaskan secara rinci tentang hal ini. Yang kesimpulannya barakallahu fikum, masing-masing dari kedua belah pihak memiliki apa ini? Keutamaan yang tidak dimiliki oleh pihak yang lain. Orang kaya yang bersyukur punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh fakirun sabir, dan fakirun sabir juga punya keutamaan yang lain yang tidak dimiliki oleh orang kaya yang bersyukur. Namun nanti di hari kiamat, mereka-mereka yang pertama kali masuk dalam jannah secara umum ialah didahulukan fuqara wal masakin. Adapun yang agnia, yang kaya-kaya tertahan dengan urusan apa ini? Hartanya yang masih harus diselesaikan. Banyak urusan. Nah, ya. Fuqara wal masakin tidak banyak urusan dengan hartanya. Ngerti ya? Itu keumuman. Adapun dari sisi person, individu, maka yang kaya-kaya juga ada yang lebih dulu masuk ke dalam surga daripada yang miskin. Sebut saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, itu kaya. Ya. Umar bin Khattab kaya. Utsman bin Affan kaya. Ya. Nah, mereka semuanya itu termasuk orang-orang yang terbaik dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tentunya lebih dulu masuk surganya daripada yang lain. Tapi secara keumuman dari umat Islam, yang duluan masuk surga itu ialah fuqara wal masakin. Baru kemudian disusul oleh apa ini? Para agnia. Tapi sama-sama masuk apa ini? Surganya. Ya. Nah, bagi yang memang telah ditetapkan sebagai apa ini? Alul jannah. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, yang paling penting, kalau kita sekarang ini kaya, nah, kaya enggak? Hah? Kaya, minumannya jus mangga. Minuman orang kaya. Nah, semangka itu minuman orang kaya. Ya, nah. Anggap aja kaya ya. Nah, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi mereka yang enggak bisa minum jus mangga, nah, yang enggak bisa minum air mineral, yang enggak bisa minum yang lain, nah, enggak ada minuman. Anggap aja miskin, ya. Nah, maka bersabarlah dengan itu semua, ya. Gitu. Jadi artinya kalau kita ini merasa banyak dapat rezeki dari Allah, maka syukurilah. Kalau memang kita merasa harta kita ini kurang atau pas-pasan, ya bersabarlah. Nah, karena urusan kaya dan miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang pengen kaya, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, ya. Ya Allah, aku ingin pengalaman baru, ya Allah. Ya. Sudah puluhan tahun miskin, ingin merasakan bagaimanakah jadi orang kaya. Tentunya yang bersyukur, ya Allah. Ya, nah. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Ya. Nah. Minta rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah, itu baik. Atau mungkin yang kaya-kaya, the person kaya, ya. Ya Allah, kami mohon pengalaman yang baru, ya Allah, ya. Nah, ingin nyoba bagaimana rasanya jadi fakir miskin. Kalau yang itu makro. Kenapa? Biasa kaya mendadak miskin, biasanya kurang sabar. Nah, beda dengan yang sudah biasa miskin. Biasa minum jus mangga, nah, biasa makan bakso, nah, biasa enak lah begitu. Mendadak enggak bisa minum apa-apa ya. Nah, enggak bisa beli ini, enggak bisa beli itu ya. Nah, itu biasanya kurang sabar ya. Nah, beda dengan yang sudah biasa enggak bisa itu semua ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan sekali-kali berdoa minta apa ini miskin. Kenapa? Karena kita enggak tahu kita bisa sabar apa enggak jadi orang miskin itu ya. Yang baik ialah bagaimana keadaan kita sekarang ini. Kalau kaya, ya Allah jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Kalau sekarang kita ini miskin, ya sudah, doanya ialah ya Allah berilah kami kesabaran untuk menjalani kemiskinan ini. Gitu ya. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah yang lain. Disyariatkan untuk meninggalkan seluruh kemungkaran. Dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar bisa dinilai sebagai apa ini? Kebaikan. Cerita kul mungkar, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan maksiat dan dosa. Kalau niatnya itu ialah lillah karena Allah, karena mentaati perintah Allah, dapat pahala. Tapi kalau meninggalkannya karena ya belum sempat untuk ya, nah, kamu lama enggak minum khamar, iya belum sempat deh. Nah, maka ini tidak bernilai pahala. Ya dia. Nah, orang kalau meninggalkan kemungkaran atau kemaksiatan hanya karena enggak punya kesempatan. Ya, nah, artinya kalau ada kesempatan insyaallah akan melakukannya. Ya, maka itu tidak berpahala. Tapi kalau meninggalkan itu semuanya karena Allah dan karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala baru berpahala. Kamu kenapa enggak minum khamar? Karena takut dengan azab Allah. Bukan karena ya enggak punya uang untuk beli ya. Nah, ya kamu kasih saya persenan ya bisa bisa beli. Ya, apa gitu. Itu lain. Ya, lain. Begitu. Kenapa kamu kok enggak mencuri? Hah? Selama ini kamu aktif mencuri. Enggak polisi. Jadi meninggalkan itu bukan karena takut dengan adab Allah, bukan karena melaksanakan perintah Allah, tapi apa ini? Karena takut polisi. Nah, tidak dapat pahala. Ya, nah, artinya kalau polisinya lagi lengah, berhenti dia. Begitu. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ya, jadi kalau meninggalkan perbuatan yang diharamkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah, maka inilah yang berpahala dan dinilai sebagai sedekah. Tapi kalau meninggalkan itu semuanya bukan karena itu, tapi karena tidak ada kesempatan untuk melakukannya ya, atau belum sempat melakukannya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia harus menundanya, maka tidak berpahala. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, insyaallah kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang di 2 Sabtu mendatang insyaallah ya. Untuk Sabtu yang akan datang saya mohon pamit tidak bisa untuk memberi kajian di sini, barakallahu, dan ada uzur ya untuk Sabtu yang akan datangnya lagi, insyaallah kita berusaha untuk bisa memenuhi jadwal di sini ya. Jadi sekali lagi untuk Sabtu yang akan datang ana tidak bisa memberi kajian di masjid ini ya, karena ada uzur. Barakallahu. Taib, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.